بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas faedah-faedah, manfaat-manfaat yang akan didapatkan dari ibadah puasa. Di antaranya yaitu diharapkan dengan ibadah puasa tersebut Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati-hati kita rasa cinta terhadap ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasa benci terhadap kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi memang pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kaum muslimin untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah serta meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, apabila kita berkeinginan untuk memulai suatu kebiasaan tertentu berupa amalan-amalan soleh, maka mulailah pada bulan ini. Ini adalah bulan yang ideal, bulan yang baik ya, untuk kita mulai membiasakan mi'ati dha'fin sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي. Kecuali ibadah puasa, maka sesungguhnya ibadah puasa tersebut adalah bagiku. Ibadah yang selain ibadah puasa adalah bagi masing-masing pelakunya. Adapun ibadah puasa adalah bagi Allah Subhanahu wa taala, milik Allah. Qala wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya, memberikan pahala bagi ibadah puasa tersebut. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makanannya serta minumnya untuk diriku. Ini siapa yang berkata, yang berfirman? Allah Subhanahu wa taala. Lisaimi farhatan. Seorang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kita rutin untuk melakukannya. Sedekah dengan sebatas apa yang kita mampu. Nah, demikian pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apabila kita sudah berazam untuk meninggalkan suatu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah waktu yang pas untuk mendidik dan melatih diri kita untuk terbiasa meninggalkan kemaksiatan tadi dan melupakan bahkan kemaksiatan tadi. Ya, menggantikan ingatan-ingatan kita terhadap kelezatan-kelezatan kemaksiatan ya, dengan banyak beribadah sehingga kita merasakan lezatnya ibadah, sehingga kita mengetahui bahwasannya ternyata ya, ibadah itu lebih lezat, lebih menenangkan hati, lebih menyenangkan, dan juga kesenangannya pun lebih kekal, yaitu lebih bertahan lama, berbeda dengan kemaksiatan. Yang kelezatannya hanya sementara saja, sekejap saja. Kemudian setelah selesai kemaksiatan tadi, ya, berganti dengan kesedihan, berganti dengan rasa sesal, ya, berganti dengan rasa lemah, futur dalam menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ketaatan, lezatnya ketaatan yaitu apa? Akan terus-menerus rasa lezatnya. Tidak diakhiri dengan rasa sesal, tidak diakhiri dengan kesedihan, ya. Inilah kelezatan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita juga membahas mengenai adab puasa. Ada satu adab yang sudah kita bacakan dari penjelasan Syekh Shalal Al-Fauzan dan masih akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu hendaknya kita berpuasa tepat pada waktunya, tidak mendahului puasa dengan puasa pada bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Demikian pula kalau puasa Ramadan sudah selesai, tidak kita tambah dengan beberapa hari setelahnya. Ya. Dengan kita yakini bahwasanya itu termasuk bagian dari bulan Ramadan dan kita wajibkan puasa pada beberapa hari tersebut. Ya. Tidak boleh. Ya. Mulai bulan Ramadan ketika sudah terlihat hilal. Dan selesai bulan Ramadan setelah terlihat hilal. Setelahnya kalau mau puasa Syawal, maka silahkan. Jangan dianggap sebagai bagian dari bulan Ramadan. Ya. Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ya, sudah menyebutkan dalilnya. Ya. Ada dua hadis. Hadis yang pertama mengandung perintah untuk melakukan puasa ketika melihat hilal. Dan berbuka puasa pada bulan Syawal, yaitu pada Idul Fitri, ketika sudah melihat hilal pula. Hadis yang kedua ada larangan untuk berpuasa sebelum melihat hilal, ya. Jangan berpuasa sampai melihat hilal, ya. Dan juga larangan untuk berbuka tidak menyatakan bahwasanya besok Idul Fitri sampai melihat hilal, yaitu pada tanggal 30 Ramadan, ya, malam 30 Ramadan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala wa qad ja'a an-nahyu as-sharihu an taqaddumi asy-syahri bisiyamin ala niyyati annahu minhu, dan telah datang larangan yang jelas untuk mendahului bulan Ramadan dengan puasa dan didasarkan niatan bahwa puasa tersebut termasuk bagian dari puasa Ramadan. Tidak boleh, dilarang, ya, ada larangan yang jelas, ya, bahwa seorang mendahulukan bulan Ramadan dengan satu puasa tertentu, ya, dia meyakini ini bagian dari Ramadan. Ini tidak boleh, ya, sebelum terlihat hilal. Kalau sudah jelas terlihat hilal, berarti apa? Sudah besok Ramadan, jelas, ya, kita melaksanakan puasa Ramadan. Tapi kalau belum terlihat hilal, tidak boleh untuk mendahului bulan Ramadan dengan satu puasa yang dia meyakini ini sebagai muqaddimah daripada puasa Ramadan, termasuk bagian daripada puasa Ramadan. Qala li anna dzalika ziyadatun ala ma syara'ahu Allahu azza wa jal. Karena perbuatan yang seperti itu berarti menambah apa yang sudah disyariatkan oleh Allah azza wa jal. Ya. Menetapkan tambahan dalam syariat boleh atau tidak? Tidak boleh. Perbuatan kebid'ahan. Nah, maka dilarang. Tidak boleh menambah-nambah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala karena syariat Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna. Qala faqad rawat Tirmizi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka telah diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga Ibnu Hibban dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Hadis mengenai apa? Larangan untuk mendahului bulan Ramadan dengan suatu puasa, ya. Dan meyakini bahwa ini termasuk bagian dari bulan Ramadan padahal belum terlihat hilal. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasumu qabla Ramadan. Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan. Ya. Jelas kalau belum Ramadan jangan berpuasa dengan suatu puasa dengan kalian meyakini itu termasuk bulan Ramadan. Nah, qala wa rawa Abu Dawud anhu, dan juga Abu Dawud meriwayatkan darinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tuqaddimu syahra bi siyami yaumin wala yaumain, janganlah engkau mendahului bulan Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari, yaitu dengan keyakinan bahwa ini termasuk bagian dari bulan Ramadan. Sebagian dari mereka mengatakan, yaitu apa, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan itu termasuk bulan Ramadan, ya. Maka hendaknya kita berpuasa sehari atau dua hari sebelum bulan Ramadan, supaya kalau saja ini termasuk bulan Ramadan, kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Justru yang seperti ini apa? Dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan berpuasa sebelum Ramadan. Jangan mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau dua hari sebelumnya. Nah, qala wa li hadza warada an-nahyu an shaumi yaumi syakki. Oleh karena itu telah datang, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan untuk berpuasa pada hari yang diragukan. Ya, istilahnya apa? Yaumus syakk. Hari keraguan. Hari yang diragukan apakah itu termasuk bagian dari, yaitu hari tersebut tepatnya pada 30 Sya'ban apabila pada malam harinya tidak terlihat hilal, ya, sebagaimana kita ketahui kapan ru'yatul hilal, kapan kita disyariatkan untuk melihat hilal, itu pada malam 30 Sya'ban, supaya bisa menentukan apakah besok tanggal 1 Ramadan ketika terlihat hilal atau kemudian besok masih bulan Sya'ban, yaitu 30 Sya'ban. Nah, ketika tidak terlihat, maka ini dinamakan yaumus syak, hari yang diragukan, hari yang diragukan. Tidak terlihatnya kenapa? Tidak terlihatnya biasanya karena mendung, ya. Tidak terlihat karena mendung. Ini dinamakan yaumus syak, ya. Kalau tidak terlihatnya dalam keadaan memang sudah jelas ufuk, ya. Memang tidak ada hilal di sana, tidak terhalang mendung atau apapun, ini tidak dinamakan yaumus syak. Ya, dinamakan yaumus syak hari yang diragukan, yaitu ketika pada malam harinya tidak terlihat hilal karena terhalang mendung atau yang semisalnya, misalnya badai debu, ya, menghalangi dari penglihatan atau kabut, ya, yang semisal ini besoknya tetap terhitung sebagai bulan Sya'ban. Nah, dan hari tersebut dinamakan dengan yaumus syak, hari yang diragukan. Tapi hukumnya apa? Tidak boleh berpuasa padanya. Hukumnya tidak boleh berpuasa padanya karena bulan Ramadan baru dimulai pada hari setelahnya lagi. Ya, pada hari setelahnya lagi. Pada hari 30 Sya'ban tidak boleh berpuasa karena tidak terlihat hilal. Nah, muncul kegembiraan dalam hatinya. Ini di dunia. Qala wa farhul akhirah, dan kegembiraan akhirat itu apa? Bima a'addallahu lahu minas sawabil azim, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan baginya berupa pahala yang besar. Wa hadza minal farahil mahmud, dan ini adalah suatu kegembiraan yang terpuji. Li'annahu farhun bi ta'atillah, karena itu adalah kegembiraan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam surat Yunus ayat yang ke-85, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, katakanlah dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya, maka dengan itu hendaknya kalian bergembira. Bergembira dengan apa? Keutamaan Allah dan rahmatnya. Keutamaan Allah Subhanahu wa taala diantaranya apa? Taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian rahmatnya diantaranya apa? Balasan dari amalan ibadah tersebut. Ini adalah kegembiraan yang terpuji. Berbeda dengan kegembiraan dengan perkara-perkara duniawi, maka ini adalah suatu kegembiraan yang tercela, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kisahnya Qarun, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ketika kaumnya berkata kepada Qarun, janganlah kamu bergembira. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang bergembira. Bergembira dengan apa? Bergembira sebagaimana kegembiranya Qarun. Bergembira dengan banyaknya harta, ya, banyaknya yaitu harta benda dunia yang dia miliki. Dia berbangga dan bergembira dengannya, maka ini adalah suatu kegembiraan yang tercela. Wahala yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang bergembira dengan kegembiraan yang seperti ini. Nah, maka hendaknya kita bergembira dengan apa? Dengan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ampunannya, dengan balasan berupa pahala darinya. Inilah yang seharusnya membawa kegembiraan bagi kita kaum mukminin. Qala wa minha, dan di antaranya, di antara keutamaan-keutamaan puasa, ma yatrukuhu siyamu min athari. Abang, suaranya kedengaran. Baik. Naam, kurang kedengaran? Naam. Akhi, kurang kedengaran? Tes, kedengaran? Baik. Jelas, Ustaz. Jelas? Naam, Ustaz. Yang tadi pertama jelas sebelum ini? Naam. Baik. Naam. Afan, mungkin Akhwitra atau yang lainnya sebagian mungkin tidak terdengar. Maka mungkin karena sinyal ya, Allah alam. Naam. Kita lanjutkan. Baik. Naam. Qala hafizahullah, wa minha ma yatrukuhu siyamu min atharin mahbubatin indallah. Dan di antaranya, di antara keutamaan puasa adalah apa yang disebabkan oleh puasa tersebut berupa efek-efek yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, asar-asar, ya, bekas-bekas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa tersebut akan meninggalkan bekas yang zahir pada seorang hamba. Ya. Itu apa? Qala wa hiya taghayyuru raihati fa mis-shaimi bisababis siyam. Yaitu berubahnya bau mulut dari seorang yang berpuasa disebabkan puasa tersebut. Qala wa hiya atharun nasha'at an at-ta'ati fa sarat mahbubatan indallahi ta'ala. Dan bau mulut tadi adalah suatu bekas yang muncul karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bau mulut tersebut menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asar atau bekas dampak dari ketaatan, ya. Suatu dampak dari ketaatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis tersebut, wala khulufu famis shaimi athyabu indallahi min rihil miski. Dan sungguh bau mulut seorang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma minyak wangi misik. Naam. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang diambil dari satu hadis yang telah disebutkan tadi. Kemudian akan disebutkan keutamaan-keutamaan yang lain dari hadis-hadis yang lainnya. Qala wa min fadailis siyam, dan di antara keutamaan-keutamaan ibadah puasa, annallaha ikhtassa as-shaimina bibabin min abwabil jannah la yadkhulu minhu ghairuhum ikraman lahum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi orang-orang yang berpuasa, puasa apa ini, wajib atau sunnah, ya, tidak dikaitkan dengan suatu puasa tertentu, ya, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ya, ketika seorang banyak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dikatakan sebagai seorang yang, ya, berpuasa, ya, banyak berpuasa, maka akan mendapatkan keutamaan ini. Maksudnya dia akan diberikan satu pintu dari pintu-pintu surga yang khusus, ya. Pintu surga ada 8, ya. Kemudian salah. Okay. Nama Fitra? Oke. Okay. Gimana? Ikhwan, coba Fitra dihubungi kalau memang kurang jelas mungkin karena sinyalnya. Baik. Dihubungi lewat Jabri. Baik. Nah, kemudian ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, atau di antara keutamaan puasa adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi orang-orang yang berpuasa tadi satu pintu dari pintu-pintu surga. Ya, pintu-pintu surga ada 8, salah satunya dikhususkan bagi seorang atau orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ghairuhum, tidak akan ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Ikraman lahum, sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka, orang-orang yang berpuasa tersebut. Ya. Kedudukan yang tinggi, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di sisi apa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pada hari kiamat, ya. Maka jangan dibandingkan dengan keutamaan di dunia, ya. Misalnya seorang diizinkan untuk masuk ke dalam suatu istana dari suatu pintu yang khusus baginya, itu adalah kemuliaan di dunia. Jangan dibandingkan dengan kemuliaan ini. Ya, ini adalah kemuliaan yang jauh-jauh lebih tinggi. Kemuliaan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Qala kama fi sahihaini an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu. Sebagaimana di dalam as-sahihain, itu sahih al-Bukhari dan Muslim, dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan, sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang dinamakan Rayyan, ya, Ar-Rayyan dengan alif lam. Nah, yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah, orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga dari pintu ini pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan ada seorang pun yang masuk dari pintu tersebut selain mereka. Yuqalu aina as-sha'imun, akan dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Dipanggil mereka, ya, untuk menuju pintu tersebut, pintu yang khusus bagi mereka. Naam. Fayaqumuna fayadkhulun, ya, maka mereka kemudian berdiri dan masuk dari pintu tersebut. Yang ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bisa jadi ada seorang yang dipanggil lebih dari satu pintu. Ini tidak tertutup kemungkinan. Dan bisa jadi ada seorang yang dipanggil dari seluruh pintu. Nah, ini adalah suatu kemuliaan yang besar, dipanggil dari semua pintu-pintu tersebut. Namun bagi orang-orang yang berpuasa, ini yang terjadi. Ya, dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan untuk masuk darinya. Qala fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Maka apabila orang-orang yang berpuasa tadi sudah masuk dari pintu tersebut, ditutup pintu tadi sehingga tidak akan ada yang masuk dari pintu itu selain mereka. Ya, tidak ada seorang pun, ya, dari selain mereka yang akan masuk dari pintu tersebut. Maka hendaknya kita memperbanyak ibadah puasa, ibadah yang akan membawa kemuliaan bagi diri kita di akhirat kelak. Naam. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dilanjutkan dengan keutamaan yang selanjutnya dari hadis yang lainnya. Qala wa min fadailis siyam, dan di antara keutamaan ibadah puasa, annahu yaqi sahibahu mimma yu'dhihi, bahwa ibadah puasa akan melindungi pelakunya, melindungi orang yang beramal dengan ibadah puasa tersebut dari perkara-perkara yang akan mengganggunya. Berupa apa? Minal asam, berupa dosa-dosa, ya. Wa yahmihi minasyahawatid dharrah, ya. Dan juga akan melindunginya dari syahwat-syahwat yang akan memadaratkannya, yang akan menjerumuskannya kepada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana cara kita menghindari kemaksiatan? Dengan banyak berpuasa. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan bagi para syabab, para pemuda yang belum bisa menikah, untuk apa? Untuk melakukan ibadah puasa, ya. Fa alaihi bisawm, fa innahu junnah, ya. Nah, ini akan melindungi seseorang dari syahwat-syahwat yang bermadharat yang menjerumuskan dirinya kepada kemaksiatan. Qala wa min azabin nar, dan akan melindunginya dari azab api neraka. Ya. Jadi puasa ini tidak hanya melindungi dari satu perkara saja. Ya, ketika dikatakan wasyamu junnah, dan bahwasanya puasa adalah junnah sebagai tameng, ya, melindungi dari apa? Melindungi dari banyak perkara. Ya, dari syahwat yang akan menjerumuskan kepada ibadah kemaksiatan, dan juga dari azab api neraka pada hari kiamat. Naam. Qala kama warada fil ahadits annasyama junnatun. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis-hadis, ya, bukan hanya satu hadis, namun hadis-hadis yang banyak, bahwa puasa adalah junnah. Qala bi dhammil jim wan nunil musyaddadatil maftuhah. Yaitu junnah penyebutannya dengan jim yang di dhammah. Ju, ya. Kemudian nun yang di tasydid dan berharokat fathah. Nah, junnah. Nunnya di tasydid. Qala ay sitrun hasinun min hadhil akhtar. Yaitu penutup yang akan melindungi dari perkara-perkara yang mengandung bahaya ini, yaitu apa? Dosa dan kemaksiatan, ya, dan juga nanti di akhirat akan melindungi dari api neraka, ya. Ketika di dunia dia dilindungi dengan puasa dari kemaksiatan kepada Allah, dari syahwat dirinya, maka di akhirat dia akan dilindungi oleh ibadah puasa tersebut dari api. Naam. Kemudian selanjutnya, qala wa min fadailis siyam, dan di antara keutamaan ibadah puasa, anna du'a as-sha'imi mustajabun, bahwa doanya seorang yang berpuasa itu mustajab. Sudah berdoa hari ini, ya. Kalau belum berdoa, maka berdoalah, ya. Doanya seorang yang berpuasa adalah mustajab. Naam. Qala faqad akhraja ibnu majah wal hakimu an Ibni Umar annahu sallallahu alaihi wasallam qala, karena sudah dikeluarkan suatu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar, bahwa beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Sesungguhnya seorang yang berpuasa itu memiliki satu doa yang tidak akan ditolak ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka. Nah, hadis ini sebagaimana disebutkan tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim. Namun didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Namun bukan berarti doanya seorang yang berpuasa itu bukan doa yang mustajab. Ya. Di sana ada hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya doa seorang yang berpuasa adalah doa yang mustajab, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Shahihul Jami' As-Saghir. Itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasu da'awatin mustajabatin." Ada tiga doa yang mustajabah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, da'watul sha'im. Doanya seorang yang berpuasa. Wa da'watul mazlum, dan dakwahnya, doanya seorang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, dan dakwahnya seorang yang sedang safar. Ya. Ini tiga keadaan di mana doa seseorang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa orang yang berpuasa. Namun perhatikan pada riwayat yang atau hadis yang sahih ini tidak ada kalimat inda fitrihi, ketika dia berbuka. Berarti apa? Berarti doa seorang yang berpuasa selama dia sedang berpuasa, maka doa tersebut mustajab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwasanya puasa sebagai salah satu sebab terkabulnya doa seseorang. Mutlak kapanpun dia berpuasa, ya, maka dia doanya mustajab. Ya, selama dia masih berpuasa. Berarti kapan? Dari sejak terbitnya Fajar Shadiq sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu waktu-waktu berdoa bagi seorang yang berpuasa. Maka tafadhal, ya, sebelum terbenamnya matahari, sebelum kita berbuka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikhususkan suatu waktu tertentu. Jadi lafaz 'inda fitrihi, ketika berbuka, ini adalah lafaz yang ضعيف. قال وقد قال الله تعالى في أثناء آيات الصيام dan Allah Ta'ala telah berfirman di tengah-tengah ayat-ayat puasa, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, dan apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, atau apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang diriku, maka katakan bahwasanya aku dekat, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Qala liyuraghiba as-sha'ima bikasrati ad-du'a, untuk menghasung orang-orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perhatikan Al-Baqarah ayat ke-186 ini ada berada di tengah atau berada di tengah-tengah ayat-ayat yang membahas tentang ibadah puasa, ya. Jadi 183, 184, 185 ini tentang puasa, 186 tentang dikabulkannya doa seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 187 tentang puasa lagi, ya. Di sini mengandung rahasia, yaitu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan bahwa seorang yang berpuasa hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena biidznillah doanya mustajab. Doanya mustajab. Kata Fadhal, ya, dimanfaatkan waktunya untuk banyak berdoa kepada Allah, ya, sekarang ataupun besok ketika sudah berpuasa lagi pada pagi hari, atau kemudian pada saat duha, atau ba'da zuhur, atau ba'da asr, kapan saja. Ya, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan apa yang menjadi keinginan kita selama ini. Naam. Dan terutama hendaknya berdoa untuk kebaikan agama kita, dan inilah yang lebih penting, berdoa untuk kebaikan agama kita, untuk dijauhkan dari segala macam bentuk syahwat, syubhat, ya, dan juga berbagai macam kejelekan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ro'a maknanya ro'yun, melihat dalam artian berpikir, ya, itu dalam bahasa Arabnya harus kita kembalikan, ya. Harus ada annanya. Misalnya apa? Ro'a itu Zaidan itu aku melihat Zaid, atau aku berpikir Zaid. Aku melihat Zaid, ro'a itu Zaidan. Tapi kalau ro'a itu anna Zaidan faqihun, aku melihat bahwasanya Zaid adalah faqih, itu apa? Aku mengetahui bahwasanya Zaid adalah seorang yang faqih. Aku mengilmui, meyakini. Ini bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Harus ada annanya. Harus ada annanya. Ra'aitu anna Zaidan. Di sini apa? Ra'aitumuhu atau ra'aitumu annahu ja'a. Ra'aitumuhu ketika kalian melihatnya, melihat hilal. Bukan ra'aitumuhu annahu, ra'aitum annahu ja'a. Kalian melihat, berpandangan bahwasanya dia sudah datang. Hilal tersebut sudah datang. Kalau lafadz yang kedua, bolehlah kita katakan, oh iya, berarti ro'a di sini maknanya adalah ro'yun, berpikir, ya. Berarti bisalah dengan hisab. Tapi jelas maknanya ro'a itu mu, atau lafadznya ro'a itu mu, kamu melihatnya, bukan berpikir tentangnya, bukan. Nah, tapi yang melihatnya. Apalagi ada hadis yang lainnya. La tasumu hatta tarauhu, atau apa? Sumu li ru'yatihi, jelas ru'yah, berpuasalah karena melihatnya, ru'yah bukan ru'yihi tapi ru'yatihi. Nah, kalau ru'yihi betul pikirannya bisa jadi, tapi di sini ru'yati, sumu berpuasalah li ru'yatihi karena melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekedar pembahasan untuk memperdalam wawasan kita, dan sedikit bisa menjawab apa yang mungkin mereka utarakan dari dalil-dalil bahwasanya ada dalam hadis, ada dalam ayat. Nah, bukan seperti itu penafsirannya, bukan seperti apa yang mereka pahami. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.